Mitra Bisnis, Kwik Kiyanggi mengindikasikan adanya penilaian kebijakan Sismin Bakum sebagai kejahatan korporasi tidak tepat. Lantaran pihak-pihak yang menilai demikian tidak memahami filosofi yang mendasari lahirnya kebijakan itu. Menurut Kwik Kiyanggi, kebijakan Sismin Bakum lahir di tengah situasi yang serba sulit dan penuh keterpaksaan pasca krisis ekonomi yang berdampak hebat bagi ekonomi serta keuangan negara. Untuk membahas apakah dasar yang sama juga bisa digunakan dalam hal pengelolaan aset-aset tambang dan energi oleh pihak korporat, segera kita temui Kwik Kiyanggi. Pak Kwik, jika kebijakan Sismin Bakum dinilai tepat dikelola oleh korporat lantaran keterpaksaan dan keterbatasan, apakah alasan yang sama juga bisa dipakai dalam hal pengelolaan aset tambang dan energi milik kita? Nah, kalau itu tidak masuk akal. Kalau itu tidak masuk akal oleh karena dalam hal pengelolaan tambang segala macam itu uangnya kan ada. Seperti misalnya yang saya alami, ya, Exxon Mobil itu kan punya blok cepu dengan Pak Tommy Soeharto. Itu habis tahun 2010. Nah, 2008-2009 tulis surat, Exxon Mobil minta diperpanjang sampai 2030. 2030 diberikan Exxon Mobil, berdebatlah Dewan Komisaris, saya salah seorangnya. Nah, itu dikatakan bahwa lagi gitu, tidak ada uang. Dan tidak ada expertise, tidak ada kemampuan. Lalu saya tanya Direktur Keuangan Pertamina, itu rapat gabungan direksi, dia bilang nambang antri kok, bisa utang untuk itu. Nah, terus kemudian kemampuan Pak Bayaki Hakim itu sebelum di Pertamina, ketika itu kan 13 tahun di Caltech. Dan Pertamina sudah mengeksplorasi kan 8%. Kok nggak ada expertise? Kalau itu jelas seperti sekarang batubara. Kalau batubara itu dikuasai sepenuhnya oleh negara apa? Jadi negara kalah mampu di dalam pendanaan dari Arifin, dari macam-macam, dari Bakri gitu kalah. Mereka akan utang. Negara utang kan lebih gampang. Rentenya lebih rendah. Dan hal yang sama juga berlaku dalam kebijakan Sismin Bakum ya Pak Kwik? Nah, dalam hal ini Sismin Bakum juga bisa begitu sebetulnya. Jadi saya tidak mempermasalahkan diborong, kenapa tidak diborongkan itu itu dengan tegas saya katakan saya tidak ikut campur dalam hal itu. Saya hanya mengatakan bahwa itu harus ada, harus dilaksanakan. Nah sekarang kalau ditanyakan apa betul pemerintah itu tidak punya uang, saya tidak tahu karena waktu itu tidak diajak bicara soal pendanaan dan bahwa Pak Yusril minta izin Gus Dur segala macam terus suruh nyari sastra itu kan saya tahunya baru sekarang dari Pak Yusril. Kejaksaan Agung justru mempertanyakan apa ya betul sih. Nah saya katakan kalau presidennya mengatakan ya itu betul. Tapi apakah presidennya teliti dalam hal ini saya juga tidak tahu. Rasanya sih kalau cuma 20 miliar ya ada. Demikian Kwik Kiyanggi, saya Dinda Natasha.